Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan mulai melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Buku yang kita pelajari adalah buku Ayo Belajar Bahasa Arab untuk anak madrasah ibtidaiyah. Dan kita sampai pada pelajaran ke-12. Insya Allah kita ulang kembali pelajaran 12 dari awal bab ini. Walaupun sebenarnya sudah kita baca sebagiannya, namun dikarenakan libur yang cukup lama, maka tidak ada salahnya jika kita mengulang kembali pelajaran ke-12. Bisa dibuka halaman 68, jilid 3 ya, 68, pelajaran ke-12. Ad-darsu ats-tsani asyar, pelajaran 12. Anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Al-kalimatu ismun fi'lun harfun. Pada pelajaran ini akan dibahas macam-macam kata. Al-kalimah ada tiga. Yang pertama disebut dengan isim, ismun. Kemudian yang kedua fi'lun atau fi'il. Dan yang ketiga harfun atau huruf. Ini anwa al-kalimah. Kalimah ada tiga, isim, fi'il, huruf. Maksudnya sebuah kalimat atau jumlah sempurna dalam bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Walaupun tidak diharuskan semuanya ada, tiga kalimat ini harus ada, tidak. Kadang hanya terdiri dari dua isim. Terdiri dari dua isim. Kadang isim, dua isim, kemudian huruf, dan yang lainnya insya Allah nanti akan kita pelajari. Contohnya misalkan, misalnya pada pelajaran sebelumnya kita sudah membaca Al-qittu ala saqfi misalnya. Al-qittu ala saqfi, kucing itu di atas atap. Al-qittu itu isim, ala itu huruf, as-saqfi itu isim. Nah, al-qittu ala saqfi ini jumlah yang sempurna, kalimat sempurna. Terdiri dari beberapa kata. Di sini ada tiga kata, isim, dua isim, dan satu huruf. Nah, kita baca penjelasan isim. Apa itu isim? Isim itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan yang lainnya. Itu isim. Jadi isim itu biasanya digunakan untuk nama orang, manusia, kemudian hewan, tumbuhan, benda mati atau yang lainnya. Yang lainnya itu contohnya kata ganti atau dhamir, isim isyarah atau kata tunjuk, kata sifat. Ini semuanya isim. Nanti akan ada ciri-cirinya, penjelasan tentang ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu. Fi'il itu kata kerja. Fi'il itu sebuah perbuatan, baik yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Itu namanya fi'il, kata kerja, perbuatan. Misalkan makan, minum, belajar, tidur, membaca, menulis. Ini semuanya adalah kata kerja atau dalam bahasa Arab namanya fi'il. Namanya fi'il. Kemudian yang ketiga huruf. Yang ketiga huruf. Huruf yang dimaksud adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang memiliki makna seperti huruf jar yang sudah kita lewati sebagiannya. Huruf jar yang dimaksud adalah huruf yang memiliki makna. Contohnya huruf jar, bukan huruf hijaiyah. Bukan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? A, ba, ta, sa, ila akhir. Itu huruf hijaiyah. Nah, inilah kalimat. Anwa al-kalimah, macam-macam kalimat. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, biasanya orang nyebut kata benda. Ya, manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Fi'il itu kata kerja, huruf yang dimaksud adalah huruf yang memiliki makna. Nah, sekarang kita baca satu persatu penjelasannya. Apa itu penjelasan tentang isim? Kita jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam buku ini saja. Walaupun sebenarnya ada banyak penjelasan tentang isim. Tapi karena kita berada di pembahasan pemula, maka cukup sesuai dengan apa yang disampaikan dalam buku. Isim, kalau dilihat dari jenisnya, maka dia terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan isim mudzakkar, ada yang disebut dengan isim muannats. Isim mudzakkar dan isim muannats. Mudzakkar dan muannats. Jadi isim ada dua. Kalau dilihat dari jenisnya, ada yang berjenis mudzakkar, ada yang berjenis muannats. Nanti ada pembagian lagi. Isim jika dilihat dari jumlahnya akan terbagi menjadi tiga. Apa itu? Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kemudian isim kalau dilihat dari jenis yang lainnya terbagi menjadi sekian. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya biidznillahi azza wajal. Yang sekarang kita bahas adalah jenis mudzakkar dan jenis muannas. Apa itu jenis mudzakkar dan jenis muannas? Mudzakkar itu laki-laki. Mudzakkar itu laki-laki. Muannas perempuan. Mudzakkar laki-laki, muannas itu perempuan. Jadi isim ada yang mudzakkar laki-laki, berjenis laki-laki. Kemudian isim juga ada yang berjenis perempuan. Berjenis perempuan. Tinggal kita penerapannya. Kalau manusia berarti laki-laki dan perempuan. Kalau binatang berarti ada yang jantan, ada yang betina. Kalau benda selain manusia, selain binatang, gimana penyebutannya? Penyebutannya mudzakkar. Mudzakkar dan muannats. Di sini mudzakkar. Contohnya mudzakkar itu manusia laki-laki, orang laki-laki. Muhammad, Ahmad, Zaid, Dawud, muhandis, mudarris, ustad, dan yang lainnya yang berjenis laki-laki, mudzakkar. Ya. Yang berjenis, kalau binatang berarti binatang atau hewan jantan. Contohnya dikun, kitun, dan seterusnya yang berjenis laki-laki atau mudzakkar, jantan. Kemudian kalau isim ini bukan manusia dan bukan hewan, benda mati lainnya, benda mati misalkan papan tulis, meja, pensil, mobil, sepeda, bagaimana kita menghukumi dan mengetahui dia mudzakkar atau muannas? Di sini disebutkan kaidahnya, kalau isim tersebut bukan manusia dan bukan hewan, maka kita bisa mengetahui dia muannas atau mudzakkar dengan adanya tak marbutoh. Dengan tak marbutoh. Kalau tidak ada tak marbutoh, berarti dia adalah isim mudzakkar. Kalau ada tak marbutohnya, maka dia isim muannas. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita sebut benda mati. Buku misalkan. Daftarun. Ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang ada dalam kurung di buku ya. Tak marbutoh itu, marbutoh itu ngikat, terikat. Jadi taknya bukan tak yang terbuka. Bukan tak maftuhah. Maftuhah itu terbuka yang bentuknya kayak kapal. Ya. Terbuka. Yang dimaksud di sini tak marbutoh, yang tertutup. Yang mengikat, baik sendirian atau bersambung dengan huruf yang sebelumnya. Nah, ini mudzakkar. Jadi manusia, laki-laki, hewan, jantan. Kalau bukan dari kalangan manusia ataupun bukan dari kalangan binatang, maka cirinya dia mudzakkar atau muannas dilihat dari apanya? Ada nggak tak marbutohnya? Kalau ada berarti dia muannas. Kalau nggak ada berarti dia mudzakkar. Lalu bagaimana dengan orang misalnya namanya Muawiyah, Muawiyatu, ada tak marbutohnya? Ya dia mudzakkar, dia mudzakkar, dia mudzakkar, nama orang laki-laki, nama orang laki-laki. Baik, berikutnya yang muannas, isim muannas. Muannas manusia, perempuan, berjenis perempuan. Kalau hewan betina. Kalau selain manusia, selain hewan, maka cirinya ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh pada akhir kata tersebut. Pada akhir kata tersebut. Contohnya, madrasatun, sayyaratun, kemudian haqibatun, khizanatun. Ada tak marbutoh di akhirnya? Berarti dia isim muannas, isim muannas. Taib, dapat difahami ya, isim mudzakkar dan isim muannas. Berikut ini contoh-contohnya. Di sini di halaman 70 bisa kita lihat contoh isim mudzakkar dan isim muannas. Contohnya Muhammadun mudzakkar, Hamidun, Mahmudun, Sa'idun. Contoh yang muannas Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, Sa'idatu. Selain nama orang yang mudzakkar, waladun muannas, bintun mudzakkar, talibun mudzakkar, mudarrisun, shadiqun muannas, talibatun, mudarrisatun, shadiqatun. Nah, ini contoh-contoh isim mudzakkar dan isim muannas. Insyaallah mudah untuk difahami. Nah, sekarang kita masuk latihan. Latihan 1. Latihan 1 di sini ada nama-nama campur nih, muannas, mudzakkar. Disuruh dipisahkan. Mana yang muannas dan mana yang mudzakkar? Sebenarnya suruh nulis kemudian dimasukkan dalam bagan atau kotak itu. Tapi sekarang kita sebutkan satu persatu, baca satu persatu. Kita baca namanya, kemudian disebutkan ini muannas atau mudzakkar. Ya, contoh Halimatu, mudzakkar atau muannas? Muannas. Hasan, mudzakkar atau muannas? Disebutkan. Baik, kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman. Hasanun. Mudzakkar Hasanun dan muannas Halimatu. Nah, satu-satu ya. Baik, Al-Akh Abu Saufa. Zainabu. Zainabu muannas. Naam, ahsan. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Maryamu. Maryamu muannas. Naam, ahsan. Al-Akh Yunus. Anas. Anas muzakkar. Naam. Al-Akh Aslam. Faisalun. Faisalun muzakkar. Naam, ahsan. Al-Akh Abu Salman, Subang. Hashimun. Mudzakkar. Naam. Mudzakkar. Naam, ini siapa ini sampingnya? Ada dua yang tidak pakai nama. Tafadhal. Ammarun. Ammarun. Mudzakkar. Ahsan. Al-Akh Abu Khadijah. Maimunatu. Maimunatu muannas. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf. Yasirun. Yasirun mudzakkar. Naam, ahsanta. Al-Akh Ammar Abu Salman. Hafsatu. Hafsatu muannas. Naam, ahsan. Hamnatu Abu Saufa. Hamna. Naam, Abu Saufa, silakan. Muannas. Naam, muannas. Hamnatu muannas. Alhamdulillah. Baik, latihan kedua. Masih ada waktu insyaAllah. Latihan kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan isim atau arti yang sesuai. Dengan isim atau arti yang sesuai. Yakni di sini ada yang kosong mudzakarnya, ada yang kosong itu muannasnya, ada yang artinya. Jadi diisi sesuai dengan titik-titik yang kosong. Contoh, talibun. Itu mudzakkar. Apa muannasnya? Talibatun. Talibatun. Apa artinya? Pelajar. Kalau talibun, pelajar laki-laki. Kalau talibatun, pelajar perempuan. Nah, sekarang yang nomor dua, ustadun. Apa muannasnya? Nah, Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Ustadun. Ustadun. Ustadatun. Ustadatun. Naam. Ustadun mudzakkar, muannasnya ustadzatun. Al-Akh Yunus, di sini disebutkan muannas tabibatun. Apa mudzakkarnya? Nama Ustaz. Tabibatun. Muannas, mudzakkarnya tabibun. Nah, artinya apa? Dokter. Ahsanta. Mudzakkarnya tabibun, muannasnya tabibatun. Al-Akh Aslam di sini disebutkan arti pedagang. Apa bahasa Arabnya pedagang laki-laki dan pedagang perempuan? Muzakkarnya tajirun, muannasnya tajiratun. Ahsanta barakallahu fik. Tajirun, tajiratun. Kemudian Al-Akh Abu Salman Subang di sini sebutkan perawat. Apa bahasa Arabnya perawat? Perawat muzakkar mumarridun, muannas mumarridatun. Nah, mumarridun itu muzakkarnya, muannasnya mumarridatun. Nah, sebelahnya yang enggak pakai nama. Imam Ustaz Ahwan. Naam, fadal akh Imam. Tadi ada dua ini. Fadal. Falahun muzakkar, muannasnya artinya petani. Muannasnya apa? Fallahatun. Fallahatun. Naam. Fallahun itu muzakkar, muannasnya fallahatun. Al-akh Abu Khadijah. Mudiratun. Mudiratun. Kepala sekolah perempuan. Kalau kepala muzakkarnya mudirun. Naam. Mudirun itu muzakkar, muannasnya mudiratun. Mudiratun. Tapi jangan sampai salah paham ya. Maksudnya tidak semua kata yang mudzakkar kemudian ketika kita ingin merubah menjadi muannas tinggal diberi ta marbutah saja. Ingat tidak semua kata demikian. Tidak semua kata. Contoh misalnya anak laki-laki. Apa anak laki-laki bahasa Arabnya anak laki-laki? Misalkan waladun itu anak laki-laki. Atau ibnun anak laki-laki. Lah anak perempuan gimana? Anak perempuan enggak bisa kita langsung tambahi ta marbutah saja walaupun sebenarnya pada contoh ini bisa sebenarnya. Ibnatun bisa. Tapi bisa dengan menggunakan bintun atau contoh yang lain misalkan ada Muhammadun. Muhammad kan mudzakkar. Kalau untuk perempuannya ya enggak bisa. Enggak bisa tinggal kasih ta marbutah tidak bisa. Taibar kalau fik meja misalkan maktabun. Udah muannasnya berarti maktabatun. Walaupun ada kata ini tapi beda arti gitu loh. Beda arti. Jadi dari latihan kedua ini jangan kemudian difahami oh berarti kalau ingin merubah muzakkar ke mu'annas tinggal diberi ta' marbutah saja. Kalau ingin merubah mu'annas ke muzakkar tinggal dihilangi ta' marbutahnya saja. Ingat tidak semua kata bisa diterapkan padanya kaedah ini. Tidak semua kata. Nah, kalau ini kata-kata yang sifatnya umum. Artinya bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Fallahun, petani. Petani ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau laki-laki, fallahun. Untuk perempuan, fallahatun. Nah. Taib. Latihan ketiga yang terakhir insya Allah di malam hari ini. Latihan 4 dan 5 menyusul insya Allah pada pertemuan berikutnya. Latihan ketiga. Lengkapi jumlah mufidah di bawah ini. Sa'idun titik-titik Sa'idun fi titik-titik As-sayyadu titik-titik Al-mumarridatu Ar-rajulu ala. Kemudian berikutnya nomor 5 Faqirun. Diisi dengan kata-kata yang sudah disiapkan di sampingnya itu. Halaman 72 latihan ketiga. Nah, Al-Akh Abu Ahnaf silakan. Nomor 1 Sa'idun. Naam Ustaz. Sa'idun fil mirhadi. Naam, Sa'idun fil mirhadi. Al-Akh Randi silakan. Nomor 2 As-sayyadu qariyun. Qariyu. Al as-sayyadu nah, qawiyun. As-sayyadu qawiyun. Berikutnya. Ini satu enggak pakai nama juga. Siapa ini? Baik, kita beralih. Al-Akh Ammar Abu Salman. Nomor 3, al-mumarridatu. Al-mumarridatu jadidatun. Naam, al-mumarridatu jadidatun. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 4. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Ar-rajulu 'al-jamali. Naam. Ar-rajulu 'al-jamali. Ar-rajulu 'al-jamali. Berikutnya Al-Akh Abu Abdullah Joko. Nomor 5. Yasirun faqirun. Yasirun faqirun. Yasirun faqirun. Alhamdulillah. Latihan 4 dan 5 gimana? Kita akhirkan ya. Gimana menurut antum? Mau lanjut? Lanjut aja, Kak. Hah? Lanjut saja. Nah, insyaallah kita lanjut sudah enggak apa-apa. Biar pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran ke-13 insyaallah. Baik, latihan keempat, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Akh Yunus, nomor 1. Man hadha hadha mudirun. Halo, Ustaz. Man hadha hadha mudirun. Siapa ini? Kepala sekolah. Nah, apa jawabannya? Ini? Siapa ini? Ini kepala sekolah. Naam. Ini kepala sekolah. Nomor 2, Al-Akh Aslam. At-Tabibu. Qadimun. Dokter itu lama. Naam. At-Tabibu Qadimun. Dokter itu lama. Maksudnya dokter yang apa berarti? Yang sudah banyak, yang sudah pengalaman banyak ya. Nomor 3, Maryamu Tabibatun. Al-Akh Abu Salman. Abu Salman Subang. Maryamu Tabibatun. Maryam adalah seorang dokter. Nah, Maryam adalah seorang dokter. Al-Akh Imam, silakan. 4. Atau fil haqli. Petani itu perempuan di sawah. Nah, petani perempuan itu di sawah. Ahsan. Nomor 5, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Man 'alal hisan. Man 'alal hisani. Faisalun 'alal hisani. Siapa yang ada di atas kuda? Faisal di atas kuda. Naam, ahsanta. Latihan kelima. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Anak perempuan itu duduk. Al-bintu jalisatun. Ahsanta. Al-bintu jalisatun. Al-Akh Randi, nomor 2. Ammar adalah seorang tentara. Ammarun jundiyun. Naam, ammarun jundiyun. Enak ya bahasa Arab dua kata, artinya dalam bahasa Indonesia berapa kata itu? Ammarun jundiyun. Ammar adalah seorang tentara. Taib, Ammar Abu Salman, nomor 3. Bismillah. Koki laki-laki itu di dapur. At-tabbahu fil matbahi. Naam. At-tabbahu fil matbahi. Al-Akh Abu Saufa, nomor 4. Naam, Ustaz. Siapa ini? Ini Maimunah. Man hadihi? Hadihi Maimunatu. Ahsant. Man hadihi? Hadihi Maimunatu. Al-Akh Abu Abdullah Joko, nomor 5. Namdat. Man fil masjidi? At-talibu fil masjidi. Nah, siapa yang di masjid? Pelajar laki-laki itu di masjid. Man fil masjidi? At-talibu fil masjidi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini sudah mulai ini terbiasa menerjemahkan kata demi kata. Nanti lambat laun akan semakin panjang kata-kata tersebut yang harus diartikan. Tapi insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-12. Selesai pelajaran ke-12. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelajaran ini, silakan. Nah, insyaallah jika tidak ada, kita akhiri majelis kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah membaca pelajaran ke-13. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.